Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita akan masuk min ayatis syarikah, ayat-ayat yang terkait tentang syarikah. Naam. Baik. Syarikah, yakni perkumpulan, berkumpulnya orang-orang yang memiliki hak atau orang-orang yang berserikat dalam masalah harta. Naam. Di sini Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan dalam surat Thaha ayat 25 sampai 32. قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد bihi azri wa asriku fi amri. Naam. Qala, yakni Musa alaihi salam, beliau menyatakan, beliau berdoa tatkala Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian, pergilah kamu ke Fir'aun. Naam. Karena dia sungguhnya tagha, melampaui batas. Allah mengutus Musa alaihissalam untuk mendakwai Fir'aun. Maka beliau pun berdoa, qala rabbi israh li sadri. Ya Rab, lapangkan untukku dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahlah untukku urusanku. Wahlul, dan lepaskanlah ukdatan, ini kekeluhan, kekakuan, keberatan dalam berbicara, berat, susah dalam berbicara. Min lisani, dari lisanku. Yafqahu, agar mereka mengerti qauli, ucapanku, agar mereka memahami ucapanku. Waj'alli waziran min ahli, dan jadikan untukku waziran, pembantu, min ahli, dari kerabatku, dari keluargaku. Haruna akhi, Harun, Nabi Harun, yang dia adalah naam, saudaraku. Usdud bihi azri, usdud, kuatkan, bihi, dengannya, dengan Harun, azri, ay kuwati, kekuatanku, kuatkanlah, naam, kekuatanku dengan Harun. Wa asrikhu fi amri, dan jadikan dia teman, sekutu, fi amri, dalam urusanku. Naam, ini permintaan dari Nabi Musa alaihi salam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk mendakwai Fir'aun. Naam. Kita lihat bagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Al-makna al-ijmali. Lama amara Allah taala Musa ay yadhhab ila Fir'aun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk berangkat ke Firaun, alladzi kana taghiyah, yang Firaun itu telah melampaui batas. Naam. Tagha, Allah menyatakan innahu tagha. Naam. Yang dia telah durhaka dan melampaui, membangkang dan melampaui batas dalam kekufuran dan kerusakan. Baik. Sampai dia mengaku dengan rububiyah dan uluhiyah, ana rabbukumul a'la. Naam. Ini taghiyah, ya, melampaui batasnya Fir'aun. Sa'ala Allah Ta'ala hina kallafahu bihadal amr al-azim. Maka Nabi Musa, naam, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ditugaskan dengan perintah yang besar ini, alladhi yahtaju ila hilmin wa sabrin, yang mana perintah ini butuh kepada, naam, kesabaran ay wasi'alahu sadrahu. Allah Nabi Musa meminta agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya. Fala yadhiku bima yaksulu ali minal adza. Maka tidak akan sempit, apa-apa yang akan dia dapatkan dari gangguan nanti tatkala mendakwai Fir'aun. Li'anna dhika sadri yamna'u min kamali da'wah. Karena sempitnya dada itu akan menghalangi dari kesempurnaan dakwah. Wa tahammulil adza, dan akan menghalangi untuk menanggung beban gangguan dalam dakwah. Karena dakwah itu pasti akan mendapatkan gangguan, apalagi yang akan didatangi, yang akan didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, sosok yang Allah sebutkan Togo, yang mengaku dirinya sebagai memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah. Nah, jika tidak memiliki kelapangan dada, maka tidak akan sempurna dakwah dan tidak akan baik bisa menanggung gangguan-gangguan di jalan dakwah. Wa sa'alallaha ayyassira lahu amrahu, dan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan urusannya, dipermudah urusannya. Fala yajidu amran asiran yakhulu duna muhammatihi, dan tidak mendapatkan perkara yang susah. Nah, yang akan menghalangi baik kepentingannya atau yang akan menghalangi tugasnya selama menjalankan dakwah, minta dimudahkan urusannya dan tidak akan menjumpai perkara-perkara menyusahkan yang akan menghalangi tugasnya. Walamma kana min adami wasail dakwah, dan tatkala termasuk sebesar-besar wasilah dakwah adalah intilaqul lisan wa bayanil kalam. Jadi termasuk wasilah dakwah yang paling besar adalah lancarnya lisan. Naam. Dan jelasnya ucapan. Wa kana fi lisani Musa alaihi salam suklun, dan di dalam lisannya Musa alaihi salam itu berat. Wa fi kalami usrun, dan juga susah dalam berbicara. Sa'alallaha ta'ala yukhilla min uqdati lisanih, maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melepas ikatan lisannya, tidak kaku, tidak kelu, sehingga gampang untuk berbicara, gampang untuk berdakwah. Naam. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dilancarkan ucapannya, ma yafhamuhu bi qawlihi, apa-apa yang mereka, yakni orang-orang yang didakwai, kemudian bisa memahami ucapannya. Naam. Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah beliau menyebutkan wa kana fil lisani saqlun la yakadu yafhamu 'andul kalam. Di dalam lisannya itu berat. Nah, hampir-hampir atau susah untuk berbicara. Hampir-hampir tidak bisa difahami ucapannya. Nah, ini baik yang ada pada Nabi Musa. Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyatakan kana asaba min al-lazaq, dan beliau tertimpa nam lazik. Lazik itu atau lazakon, pelat atau cedal lisannya. Hina aradu alaihi tamrah wal jamrah, lebih kasir, tatkala ditawarkan atau dihidangkan kepada beliau tamrah, ya, korma dan jamrah, bara api, fa akhadal jamrah, beliau mengambil bara api, fa wadhu'aha ala lisani, nah, dan beliau letakkan di lisannya. Itu disebutkan Mukatsir dalam tafsirnya. Sehingga itu membuat ucapan Nabi Musa alaihissalam tidak jelas. Maka beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala diminta untuk berdakwah, wahlul uqdatam min lisani, hendaknya melepaskan kesusahan berat dalam berbicara pada lisanku dengan tujuan yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Naam. Qala kata Sulaiman rahimahullah melanjutkan, summa sa'alallaha ta'ala ayyaj'alahum mu'inan min ahli. Kemudian beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan baginya pembantu dari kalangan keluarganya. Li'anahum alladzina yaghruna 'alaihi wa yahrisuna 'ala himayatihi wa dawdi annu wa harun saqiquhu. Li'anahum, karena mereka, alladzina yaghrun, yang mereka-mereka itu nam cemburu padanya, walhasun ala himayati, dan semangat untuk melindunginya. Nam ini dari kalangan keluarganya. Baik. Wadau di anhu, dan yang membela, membela Musa alaihissalam, wa Harun sakiku, yaitu Harun, yang dia adalah saudaranya Musa alaihissalam. Baik. Minta kepada Allah agar dijadikan Harun sebagai pembantunya, menyertai dalam berdakwah. Baik. Wa sa'ala Allah ayastudu bi azrahu, dan beliau minta kepada Allah untuk dikuatkan kekuatannya, wa yudiku fi risalatih, dan diikut sertakan dalam risalahnya. فأجاب الله تعالى سؤال موسى dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Musa. Qala qad utita su'laka ya Musa. Naam. Dikabulkan permintaannya Musa alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan fi din azni wa a'azakumullah, ini makna global dari ayat ini. Jadi beberapa ayat ini. Nah, kisah tentang Musa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun, mendakwahinya, mengingatkannya karena telah melampaui batas. Baik. Musa alaihissalam meminta beberapa perkara, dilapangkan dadanya agar kuat dalam menanggung gangguan-gangguan di medan dakwah, dimudahkan urusannya, dilancarkan ucapannya agar yang didakwai bisa memahami ucapannya dan dijadikan Harun menyertainya dalam berdakwah. Nah, menguatkan kekuatannya dengan adanya Harun. Baik. Dari ayat-ayat ini, beberapa faedah yang bisa kita ambil, di antaranya fadilatu Musa alaihi salam keutamaan Musa alaihi salam birisalati wa su'ali rabbihi, dengan risalah dan permintaan kepada Rabbnya, mayuhakiku bidakwatu ilallah, yang akan membuat naam berjalannya dakwah ilallah. Nah, dakwah bisa terjadi, terrealisasi. Dengan permintaan-permintaan yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, bayan ittirarul khalqi hatta ar-rusul ila Allah. Butuhnya makhluk kepada Allah. Sampai pun itu para rasul, mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ila Allah, kata Allah, kalian sangat butuh kepada Allah. Naam, tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna min kamali da'i lallah, bahwasanya termasuk dari kesempurnaan da'i ilallah, ayakuna haliman wasi'a sadr, sabar dan lapang dada. Seorang da'i butuh sabar dalam berdakwah dan butuh lapang dada, karena akan mendapatkan gangguan-gangguan, celaan-celaan, sebagaimana Rasulullah SAW mendapatkannya. Nah, baik, dibutuhkan kesabaran yang begitu besar dibutuhkan na'am, lapang dada, karena mad'u itu bermacam-macam sifatnya. Seorang da'i butuh sabr, al-hilm, na'am. Kemudian yang keempat, anna da'i lillah ta'ala muhtajun ila taysirillah la umurahu. Bahwasanya da'i lillah butuh untuk dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar urusannya diberikan kemudahan, menghadapi mad'u yang berbagai macam modelnya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menentang. Ada yang terang-terangan menentangnya, ada yang tidak terang-terangan menentangnya. Ini semuanya butuh kesabaran, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah berikutnya, anna min kamali da'i ayakuna taliqal lisan fasihal bayan. Bahwasanya termasuk dari kesempurnaan seorang da'i, na'am, lisannya diberikan kelancaran, lancar berbicaranya, dan fasih penjelasannya, jelas penjelasannya. Sehingga mad'unya bisa memahami apa yang dia ucapkan. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat-ayat ini, yang bagi lidai ayadu ila ayada Allah bizalika. Hendaknya da'i itu senantiasa berdoa kepada Allah untuk itu. Diberikan kesabaran, dilapangkan dadanya, diberikan kemudahan pada urusannya, dilancarkan bicaranya. Naam. Hendaknya seorang da'i sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hal ini. Kemudian faedah berikutnya, anna da'iya fi hajatin ila man yusa'idu minan nas. Seorang da'i itu butuh bantuan orang lain. Tidak bisa berjalan sendirian tanpa bantuan orang lain. Naam. Dia butuh kepada orang lain untuk melancarkan dakwahnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian annal mu'in idza kana min ahli ad-da'i, yang membantu itu jika dari keluarganya da'i itu, fa'u akmal, itu lebih sempurna. Yang membantu dakwahnya dari kalangan keluarganya, dari kalangan kerabatnya, ini lebih sempurna. Maka Musa alaihissalam minta kepada Allah Harun yang dijadikan na'am pembantu untuk berdakwah, karena termasuk keluarganya. Kemudian faedah selanjutnya dari ayat ini, bayanu fadli Musa ala Harun bisu'alillahi ayusrikahu fi risalah. Keutamaan Musa atas Harun Karena Musa meminta kepada Allah untuk menjadikan Harun menyertainya dalam dakwah ini. Nah, kemudian yang terakhir, subutu syirkah fil qiyam bil a'mal, tetapnya adanya syarikah, kerjasama fil qiyam bil a'mal, dalam menjalankan amalan. Inilah yang dijadikan syahid, ayat-ayat tadi yang dibawakan di sini. Kerjasama, naam, dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Baik. Hanfidina azani wa azakumullah. Para fuqaha menyebutkan model-model dari naam syarikah. Di antaranya baik disebutkan ada syarikatul abdan. Di mana dua orang atau mungkin lebih sama-sama baik berupaya menjalankan aktivitas dengan fisik mereka, badan mereka. Nah, syarikatul abdan. Baik, kemudian nanti dibagi hasilnya. Ya. Ini kalau dalam hal jual beli atau semisalnya perdagangan dan yang lainnya. Nah, di sini tatkala Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar Harun yang dari kerabatnya diikutkan menyertainya dalam berdakwah, ini menunjukkan adanya syarikah fil qiyam bil a'mal. Nah, bareng-bareng satu dalam menjalankan amalan-amalan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.